بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة بكل ما أخبر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل. والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. Ini sekarang kita pembahasan yang berkaitan dengan hari kiamat. Makanya di sini al-muallif ketika berbicara tentang yaumul kiamah merubah pelafatannya. Ketika dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya mengatakan wa yu'minu ahlus sunnah wal jamaah wal hadis dan yang lainnya, sekarang memakai istilah wa yu'minu ahlud din was sunnah dengan menyebutkan istilahnya ahlud din sebagaimana disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala. Mu'alif di sini merubah ibarat. Ghayyara al-ibarah. Mengapa? Karena kalau sudah permasalahannya yaumul qiyamah, tawa'if munharifah, kelompok-kelompok sesat ad-dullal, itu pun secara umum beriman dengan yaumul qiyamah. Dengan al-ba'ats, hari kebangkitan. Bahkan bukan hanya sekedar mereka, bahkan agama-agama yang lainnya, al-yahud wa nasara ini beriman dengan al-ba'ats, dengan hari kebangkitan. Makanya di sini ibaratnya wa yu'minu ahluddin wa sunnah. Dan ahlud din, orang-orang yang beragama. Nah ini. Maka dari sini kita sebutkan bahwa perkara al-ba'ats, hari kebangkitan ini satu di antara tiga perkara yang sangat diingkari oleh orang-orang kufar musyrikin Quraisy. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin itu mengingkari adanya hari kebangkitan. Zamal ladzina kafaru allayyub'atsu. Zaam alladzina kafaru. Orang-orang yang kafir itu zaam, meyakini. Allah yubasu, mereka tidak akan dibangkitkan. Kul bala wa rabbi latubasunna summa latunabba'unna bima amiltum. Katakan wahai Muhammad, bala wa rabbi. Dan ayat-ayat yang lainnya. Nah, ini perkara pertama. Perkara kedua, yaitu permasalahan al-uluhiyah. Ini wadih. Nah, mereka mengingkari uluhiyah atau tidak beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan mereka merasa heran. Inna hadza la syai'un ujab. Nah, aja'ala alihatina ilahan wahida, kata orang-orang kufar Quraisy. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau menjadikan sesembahan-sesembahan kita ini menjadi ilah yang wahid, yang satu, sembahan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini perkara yang sangat mengherankan. Kemudian yang ketiga, dari tiga perkara yang orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrikin mengingkarinya secara jelas, yaitu permasalahan ar-risalah, risalatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaan Muhammad ibnu Abdullah sebagai nabi dan rasul, seperti itu. Maka di sini mu'alif memakai ibarat yang tepat untuk kemudian mengatakan wa yu'minu ahluddin was sunnah bil ba'tsi ba'dal maut. Kita tentunya mengetahui banyak marahil, tingkat atau kejadian, urutan-urutan kejadian di dalam nanti di hari kiamat yang diawali dengan an-nafakh, nafkhus sur, ditiupkannya sangkakala dua kali. Nah, yang kemudian diikuti setelah itu dengan al-hasyr, dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu kalau sudah berbicara permasalahan al-hasyr, berarti itu adalah i'adatu al-arwah ilal ajsad. Ini al-hasyr. Al-hasyr wal-ba'ts, dikembalikannya ruh-ruh ke jasad mereka. Tidak ada penciptaan baru. Nah, ini yang diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy. Maka ahlu sunnah, bahkan secara umum agama-agama yang lainnya pun, Yahudi dan Nasara, itu beriman dengan al-ba'ts ba'dal maut yaumul qiyamah wa bikulli ma akhbara Allah Subhanahu wa rasuluhu min ahwal dzalikal yaum, dan mereka pun beriman dengan segala sesuatu yang Allah khabarkan. Nah, min ahwal, ahwal itu kengerian, huru-hara hari tersebut, wa ikhtilafil ahwali ibad fihi, dan perbedaan kondisi masing-masing dari manusia, fima yarawnahu wa yalqawnahu nalik fi dhalikal yaumil ha'il min akhdhil kutubi bil aiman wa syama'il, dari apa-apa yang nanti mereka lihat, mereka jumpai pada hari tersebut, hari yang ha'il, yang betul-betul menggoncang. Nah, min akhdhil kutub, nanti akan diambil kitab, catatan, bil aiman, dengan catatan yang kanan, dan juga syama'il dengan catatan yang kiri, wal ijabah anil masail, dan juga nanti akan ada jawaban dari sekian banyak pertanyaan, nila sa'iri zala'il au zala'zil wal balabil al maw'udah fi dhalikal yawmil azim, sampai kepada seluruh zala'zil, keguncangan, nah, yang terjadi pada hari tersebut, wal maqam ha'il minas sirat, dan juga nanti akan ada sirat, was sirat itu suatu lintasan yang diletakkan di atas jahanam, yang kemudian manusia melewatinya dengan berbagai kondisi. Ada yang melewati seperti al-barq, kilat, secepat kilat. Ada yang seperti rihl mursalah, seperti angin. Ada yang seperti berlari. Ada yang sambil merangkak. Ada yang berjatuhan dan berguguran. Dan al-mizan juga. Ini hal-hal yang berkaitan dengan yaumul qiyamah. Disebutkanlah Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala, bahwa al-iman bil-ba'ath waradat fi ayat kathira wa hadis kathira yukhbirullah tabaraka wa ta'ala fiha an ihya'in nas ba'da mautihim wa ba'athihim minal kubur liujazihim ala ma qaddamu fi hadhil hayat. Nah, iman dengan hari kebangkitan ini, banyak ayat-ayat yang menjelaskan, hadis yang menyebutkan tentang perkara-perkara ini. Nah, kemudian kata Syekh Rabi, tasawwar da'fun nas wa khaufihim. Coba bayangkan bagaimana nanti di hari tersebut lemahnya manusia, ketakutan mereka, wa hala'ihim, kekhawatiran betul-betul guncang. Wa yadhhabuna syatta, mereka pergi ke sana dan kemari. Ya la yatafit al-ab ila ibnihi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Lari itu bapak enggak peduli dengan anaknya. Sang ibu tidak peduli dengan apa yang disusui. Nah, la yatafit al-ab ila ibnihi. Enggak peduli anaknya mau gimana, sang bapak yang di dunia dahulu, orang yang paling kasih sayang, sang ibu. Nah, masing-masingnya yauma yafirul mar'u min akhi. Pergi masing-masing, enggak peduli. Masing-masing nafsi-nafsi. Bahkan para anbiya, ya, ketika di mauqiful azim, padang mahsyar, didatangi oleh umat manusia, para anbiya, yang mereka tentunya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu berbuat apa-apa sembari mengatakan nafsi-nafsi. Urus sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idzin bi bani. Antum perhatikan. Berharap orang-orang al-mujrim, orang-orang pelaku maksiat, melakukan dosa, kemungkaran. Ya waddu, berharap, berangan-angan, berkeinginan. Lau yaftadi min azabi yauma idzin bi bani. Itu perhatikan. Waliyadzubillah. Nah, membahas tentang al-ba'ats ba'dal maut, tentang yaumul qiyamah ini akhirnya mendorong kita untuk semakin takut dan khawatir. Bagaimana nanti kondisi kita di hari yang manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak disunat. Laki perempuan campur, tapi sudah antum. Hal tersebut tidak akan terbayang ketika di dunia. Tetapi nanti yaumul qiyamah, dalam kondisi yang betul-betul guncang, enggak ada ceritanya orang sibuk sana kemari ngelihat, khawatir masing-masing dengan dirinya. Ini orang al-mujrim ini berharap kalau bisa menebus dari azab di hari tersebut. Apa yang ditebus? Dengan bani, anak-anaknya. Ambil ini anak-anakku, yang penting selamat dari azab. Walayyadzubillah. Nah, bukan hanya sekedar lari dari anak, dari istri, yang lainnya. Kalau bisa anak ini dipakai untuk tebusan, menunjukkan betapa dahsyatnya hari tersebut. Nah, nas'alullah salama wa al-afiyah ya ikhwan. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Al-mujrim berangan-angan kalau bisa menebus dengan anak-anaknya, wa sahibatihi wa akhihi, istrinya atau saudaranya, atau dengan fasilatihi allati tu'wi, dengan kelompoknya, golongannya yang dahulu melindungi dia. Dan kalau bisa dengan seluruh siapa yang ada di muka bumi ini. Summa yunji, kemudian yang tadi dipakai tebusan itu untuk kemudian menyelamatkan dia. Nah, katanya Syekh Rabi, yaumun rahib wa yaumun azim. Betul-betul hari yang menakutkan dan hari yang besar agung. Nah, ini saya. Sampai-sampai anbiya min syiddati haulihi saking mengatakan nafsi-nafsi. Wa ulul azmi kullu wahidin minhum. Ulul azm. Bukan hanya sekedar anbiya. Ulul azmi minar rusul. Nah, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa mengatakan inna rabbi qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wala yaghdab ba'dahu mislahu. Nah, sungguhnya Rabbku betul-betul di hari ini telah marah dengan sebuah kemarahan yang tidak pernah marah sebelumnya dan setelahnya. Betul-betul hari yang dahsyat. Nah, sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, permasalahan al-ba'ats ba'dal maut ini permasalahan yang sangat penting. Nah, dengan kita banyak membaca ayat-ayat seperti ini, banyak di surat di dalam juz-juz amma juz 30 Al-Qariyah, Mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah, banyak. Nah, al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir al-adiyati dhabha dan yang lainnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncang. Nah, seperti itu. Sampai-sampai bayi yang masih menyusui langsung beruban. Enggak terbayang sekarang suatu hal ini bagaimana bisa terjadi, tapi hak pasti akan terjadi. Nah, dan tidak mungkin akan kita ingkari sekian banyak ayat dan hadis yang menyebutkannya. Artinya menunjukkan hal ini betul-betul sangat keguncangannya luar biasa. Sekarang kita bisa melihat bagaimana seorang siap berkorban dalam musibah apapun, gunung meletus atau tenggelam dan yang lainnya. Seorang ibu rela untuk kemudian menjadikan dirinya sebagai tameng, seorang bapak, saudara, kawan, untuk kemudian mengorbankan dirinya dalam rangka anak-anaknya. Nah, dalam kondisi betul-betul nyawa terancam. Tapi ini bukan hanya sekedar seperti itu. Bukan hanya sekedar permasalahan nyawa. Bukan hanya sekedar kehilangan nyawa. Tapi sesuatu yang terjadi. Nah, betul-betul mengguncang. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hal-hal seperti ini. Min ahwali dzalikal yaumil haq, yaitu dari keguncangan hari yang hak tersebut. Waqtilaf ahwal ibad fihi wal khalq, dan perbedaan masing-masing nanti. Yad tadnu asyams biqadril mil, matahari akan mendekat, kemudian masing-masing akan dipenuhi dengan banjir keringat yang diperoleh sesuai dengan amalannya. Ada yang banjir tersebut menutupi sampai selehernya, ada yang sampai sebadannya, ada yang hanya di telapak kakinya dan yang lainnya. Berbeda-beda. Nah, ada yang di bawah naungan dhil, bayangan yang Allah ciptakan pada hari tersebut. Nah, sabatun yauma yudhilluhumullah, sabatun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti Allah akan naungi dengan naungannya, dengan pada hari yang tidak akan bisa memberikan naungan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kisah ini sebetulnya mengingatkan kita juga pada hari-hari ini. Sebetulnya saat ini saya bisyir karena tidak ada sama sekali tadi untuk mengungkit hal ini, tapi menginginkan Anda pada satu hal. Ketika kita butuh pada perlindungan dan naungan di hari tersebut. Sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, innal 'abda tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Nanti seorang hamba itu akan berada di bawah naungan, tergantung dari sedekah yang dia lakukan di dunia. Nah, ini menunjukkan keutamaan sedekah, infak fi sabilillah. Nah, di hari yang ketika para nabi pun mengatakan nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri, khalas. Kecuali Ar-Rasul alaihi salatu wassalam akan memberikan syafaatul uzma. Nah, bahkan para nabi pun mengakui dosanya, artinya kekeliruan. Datang Ibrahim mengatakan anak sudah pernah berdusta. Datang Musa, aku pernah membunuh seorang nyawa. Nah, dan yang lainnya. Betul-betul mencekam. Nah, maka kesempatan, fursah bagi kita semuanya. Ketika kita masih hidup di dunia, ini ladang untuk kemudian kita banyak beramal, berbuat. Ladang untuk kemudian kita berinfak. Walaupun sedikit. Walaupun sifatnya mungkin remeh di sisi manusia. Tetapi ketika niat, kami amalin sagirin, tukabbiruhu an-niyyah. Berapa banyak dia amalan yang kecil, remeh, menjadi besar karena niat. Nah, sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, kesempatan. Ini kita enggak tahu ya. Sekarang kita bisa berkumpul. Siapa yang nanti di antara kita ini yang sudah mendahului kita? Kematian datang, ajal sewaktu-waktu. Tidak ada yang tahu. 5 menit, besok, seminggu lagi. Habis. Ketika datang ajal, habis. Ladang untuk kita bercocok tanam dalam rangka akhirat kita. Fursah, kesempatan. Mumpung kita masih hidup. Nah, untuk kemudian kita bisa banyak terus berbuat dan beramal. Infak, sedekah. Masing-masing melihat dari abwabul khair katsir. Pintu-pintu kebaikan banyak. Lihat apa yang dia bisa semangat di situ. Perbanyak. Dimaksimalkan. Yang dia merasa masih lemah, dibenahi. Nah, ibadah dia merasa bisa qiyamul lail, qiyamul lailnya digencarkan. Nah, dia merasa memiliki lapangan untuk sedekah, pintu-pintu kebaikan yang lainnya dia merasa lemah, sedekahnya digencarkan, yang lainnya terus diperbaiki, dibenahi. Nah, dia bisa berbuat baik, menyumbangkan tenaganya, pikirannya, perbuat. Gak ada ceritanya kita sekarang berbuat itu menunggu adanya suatu koordinasi, nah, menunggu adanya suatu himbauan, khalas. Kita yang butuh, masing-masing dari kita. Nah, bukan dakwah yang butuh kepada kita pada hakikatnya. Allah tidak butuh. Terhadap makhluk, kita yang butuh. Seperti itu. Lish, kenapa ini tadi? Kalau sudah datang ajal, kalau sudah ajal ini sampai di kerongkongan, sudah. Tidak bermanfaat hal tersebut. Nah, pencet. Faham tak ya, ikhwan? Sehingga biasakan mentalitas kita itu sekarang apa yang bisa kita bantu untuk dakwah ini. Seperti itu. Nah, enggak usah menunggu. Coba lihat. Antum bisa menyaksikan dan bisa melihat serta merasakan masyakil dakwah yang ada. Ya. Kegiatan pondok, kegiatan sosial, kegiatan dakwah, taklim, dan yang lainnya. Banyak kekurangan-kekurangan yang perlu untuk dibenahin. Nah, tinggal masing-masing dari kita sekarang untuk mau berbuat. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk kemudian kita beriman dengan apa-apa yang terjadi pada hari kiamat, yang tafasilnya sebagian ahlul bid'ah memang mengingkari. Contohnya adalah ru'yatullah, dan ini sudah kita bahas pada pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, bagaimana Allah bisa dilihat di hari kiamat oleh kaum mukminin, yang sebelumnya Allah melihat orang-orang seluruh manusia, tetapi dengan penglihatan tergantung pada keimanannya, atau seorang yang munafik atau yang kafir. Tafasil hari kiamat itu termasuk syafaat nanti akan datang bersama kita insyaallah. Ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu al-munharifah, kelompok-kelompok sesat yang lainnya, yang di sini pada akhirnya ketika tafasil ini ada yang diingkari oleh mereka, al-haud misalnya. Sebagian dari kelompok khawarij mengingkari al-haud. Karena al-haud ini nanti akan didapati oleh seseorang yang masih memiliki iman. Walaupun dia melakukan dosa besar misalnya. Nah, sehingga kenapa dalam pembahasan atau kutubul akidah ini dimasukkan tentang pembahasan yang berkaitan dengan yaumul qiyamah. Karena memang ada beberapa hal. Nanti insya Allah akan datang rinciannya bersama kita, bahwa hal-hal tersebut diingkari oleh ahlul bidah. Nah, taib. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Nah. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.